Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di hari Ahad atau siang pagi hari Ahad ini kita diberi kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu dalam kitab Tambihatun, yaitu penjelasan-penjelasan ala ahkamin takhtasu bil mu'minat, hukum-hukum khusus dengan wanita-wanita beriman. Jadi pembahasan hal-hal yang berkenaan secara khusus dengan para wanita. Baik, pada pembahasan yang lalu telah kita bahas berapa hukum berkenaan dengan haid, nifas, dan istihadhah. Ya. Pada kesempatan ini adalah al-fasl ar-rabi', pembahasan yaitu fasal yang keempat dari pembahasan kitab Tambihatun, ya, Tambihatun, peringatan-peringatan, penjelasan-penjelasan al-ahkamin takhtasu bil mu'minat. Fasal yang keempat ini berbicara tentang hukum-hukum yang khusus tentang pakaian dan hijab para wanita muslimah, ya. Para wanita muslimah. Baik. Di sini akan dijelaskan sifatul libas asy-syar'i lil muslimah. Bagaimana bentuk pakaian yang sesuai dengan agama bagi wanita muslim. Ya. Jadi akan dijelaskan di sini pertama yaitu sifat pakaian syar'i bagi wanita muslimah. Yang pertama adalah yajibu ayyakuna libasul mar'atil muslimati dafiyan. Jadi harus pakaian wanita muslimah itu dhafiyan, yaitu lebar, ya, yastur jami'a jismiha, jadi menutup semua bagian tubuhnya anir rijal, dari pandangan mata laki-laki. Jadi yang pertama apa, yaitu lebar, ya, dan atau lebih sebetulnya agak tebal dan lebar, ya, yang bisa dan menutupi semua bagian tubuhnya dari pandangan laki-laki, yaitu laki-laki yang bukan dari mahramnya wanita tersebut. Nah, itu kaidah pertama, yaitu wanita tadi wajib menutup sebagian tubuh, seluruh bagian tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya dia. Kemudian adapun auratnya di hadapan mahramnya, wala takshifu limahrimiha illa majar adatu bikashfiha min wajhiha wa kayfiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Nah, ini juga ada sedikit penjelasan di mana pakaian wanita di rumah di hadapan para mahramnya dia, ya, saudara laki-laki, ayah kandungnya atau anaknya sendiri, ya, ataupun adiknya, ya, laki-laki ataupun kakaknya yang di mahram bagi dia, apa auratnya dia, yaitu yang boleh dibuka adalah yang secara kebiasaan saja, tidak boleh dibuka bagian-bagian yang sensitif. Nah, ini juga banyak kita lihat di dalam sebagian keluarga, sebagian anak memakai pakaian-pakaian yang menonjolkan bagian-bagian yang sensitif. Ya, kalau bagi wanita sebenarnya disebutkan oleh para ulama adalah bagian siku ke bawah itu dipakaian ini yang tidak melebihi, kemudian juga dia lehernya sampai di sini, tidak terbuka bagian dada, ya, kemudian tidak pula yang di atas lututnya gitu, ya. Jadi di bawah lutut harus sampai di situ. Karena sebagian anak-anak yang sudah balik di hadapan orang tuanya yang laki-laki atau saudara-saudara di rumah kadang-kadang memakai celana yang pendek, ya, bagi wanita, atau pakaian-pakaian yang sangat minim sehingga memperlihatkan bagian-bagian sensitif dari kewanitaannya, ini tidak boleh, seperti payudara, pahanya, ya, itu tidak boleh terlihat ya, atau pakaian-pakaian tipis yang membayangkan bagian-bagian tersebut. Ini perlu sekali dijelaskan, karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga akibat dari adab-adab dan pakaian dalam keluarga juga tidak perhatikan. Ya, jadi bukan berarti karena mahram lalu boleh diperlihatkan bagian-bagian yang sensitif, bagian-bagian yang merupakan hal-hal yang memancing syahwat, itu tidak boleh diperlihatkan. Kecuali hanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu leher ke atas, ya. Jadi tidak wajib dia boleh membuka rambutnya, ya. Kemudian dari siku ke bawah, ya, bagian ujung tangan, kemudian dari lutut ke bawah itu paling maksimal yang terbuka, ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, karena sebagian pakaian wanita di rumah di hadapan para mahram mereka, sebenarnya kita jelaskan tadi, ada yang melampaui batas sewajarnya, ya, tidak sewajarnya dia, ya, memakai pakaian-pakaian apa itu ke kamar mandi yang cukup memakai handuk saja, kemudian dengan dan apa namanya memperlihatkan pahanya atau bagian-bagian dadanya dan punggungnya, ini tidak boleh, ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya adab di dalam tidur pun kan diperhatikan dalam Islam. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan apabila anak sudah berumur 10 tahun maka perlu dipisahkan tempat tidurnya. Nah, jadi kalau dari laki-laki yang bukan mahram dia wajib menutup semua bagian tubuhnya tidak terlihat. Adapun dari hadapan laki-laki yang mahramnya dia, yaitu yang boleh dilihat bagian-bagian yang biasa saja, ya, seperti mukanya, telapak tangannya dan kedua tumitnya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, maksimal ulama membolehkan terlihat di hadapan ayah kandung, saudara kandung, ya, pokoknya mahramnya dialah, ya. Bahkan juga sebagai ulama di hadapan para wanita-wanita yang bukan saudara temannya gitu, ya. Juga sebenarnya diharamkan memperlihatkan bagian-bagian yang sensitif itu. Nah, karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual di dalam pergaulan muda-mudi berasal dari hal-hal yang tidak memperhatikan tentang adab-adab berpakaian ini, ya. Baik. Itu yang pertama. Jadi, ya, yang boleh dibuka bagian-bagian yang biasa saja, tidak memperlihatkan bagian-bagian yang sensitif, ya. Sebenarnya kita katakan tadi yaitu siku sampai ke ujung tangannya, dari lutut sampai ke bawah, kemudian juga bagian leher ke atas dan bagian-bagian yang lain itu tidak boleh diperlihatkan walaupun terhadap sesama mahramnya sendiri. Baik. Yang kedua adalah ayyakuna saytara lima wara'ahu. Nah, artinya walaupun lebar pakaiannya tadi tapi jangan tipis. Harus menutup kulit yang dia tidak dibungkus oleh pakaian itu. Saytara lima wara'ahu, yang dibalik pakaian itu tertutup. Karena ada pakaian yang kadang-kadang, ya, terlalu lemas, tetapi menonjolkan bagian-bagian kewanitaannya, ya, atau jarang, tipis, gitu, ya, memperlihatkan pakaian-pakaian dalamnya. Nah, ini tidak boleh, ya, terlihat hal seperti itu. Jadi artinya tebal, agak longgar, ya, dofian itu artinya longgar, ya, longgar, ya, longgar pakaiannya, ya. Kemudian juga satiran, setara arti tebal, menutup aurat, menutup bagian di dalam kulitnya, itulah. Tidak kelihat, ya, kulitnya dari luar, ya, dari pakaian tersebut. Fala kun syaffafan, syaffaf itu artinya membayangkan bagian yang di dalam, membayang syaffaf, yaitu apa yang itu namanya membayangkan, tipis lah bahasa kitanya. Jadi tidak boleh berpakaian seperti itu, ya. Di dalam baik di rumah maupun di luar rumah, di rumah juga tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang kelihatan, pakaian-pakaian dalamnya yang di atas mahramnya yang bisa menjadi fitnah bagi sebagian saudara-saudaranya yang banyak kita ketemui dalam keluarga, kadang-kadang terjadi hal-hal yang boleh kena atau tidak sewajarnya terjadi. Jadi juga termasuk adalah tidak boleh memakai pakaian yang tipis, ya, syaffafan, kita itu tembus pandang istilahnya, ya, tembus pandang. Ya ramu waraihi launa bashratiha. Jadi dilihat dari berapa bisa dilihat, ya, yurami warai launu basyratiha, atau terlihat di balik di luar bajunya itu kelihatan warna kulitnya, ya, kelihatan juga mungkin kalau bahasa lebih kasarnya panunya gitu, ya. Jadi jangan kelihatan tai lalatnya apa semacam, artinya tidak boleh apa namanya istilahnya pakaian wanita itu tembus pandang, ya, tembus pandang yang memperlihatkan warna kulitnya atau bagian-bagian pakaian dalamnya, itu tidak boleh. Baik. Hikmah dari ini semua adalah karena Allah ingin menjaga kehormatan wanita itu. Ya, ingin menjaga kehormatannya dan dia tidak menjadi santapan setiap orang yang melihat kepadanya, menikmati kecantikan dia, ya, sehingga menimbulkan syahwat dan fitnah dan dosa yang memancing terjadinya perzinahan dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya menjaga para wanita itu sendiri, ya. Dan di awal pembahasan kita jelaskan, seandainya wanita-wanita benar lebih menjaga diri mereka, sungguh berbagai bentuk kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat yang berkenaan dengan hubungan seksual dan lain sebagainya akan bisa diminimalisir atau diberantas atau dikurangi, begitu, ya. Itu yang kedua, tidak boleh tembus pandang, tipis. Nah, baik dari sisi warnanya maupun dari sisi dasarnya, kadang-kadang ada yang pakai baju kaos, ya, kemudian memperlihatkan bagian-bagian pada tubuhnya tersebut. Yang ketiga, alaikum nadayikan. Nah, tidak boleh sempit, ketat sekali. Ya, ketat sekali, memperlihatkan otot-ototnya atau bagian-bagian tubuh kewanitaannya. Yang itu tidak boleh memakai pakaian yang ketat. Yubayyinu hajma a'dha'iha. Memperlihatkan ukuran bagian tubuh-tubuhnya. Ya, ototnya gede, ototnya kecil, ototnya kekurusan, segala macam, ya. Dan memperlihatkan bagian-bagian anggota tubuhnya. Memperlihatkan ukuran bagian anggota tubuhnya. Tidak boleh memakai pakaian yang sangat ketat. Ya, tidak boleh ketat. Nah, jadi sudah berapa tadi? Longgar, ya. Kemudian apa yang kedua? Apa? Menutup, ya, tidak boleh tembus pandang, tipis, ya. Yang ketiga tidak boleh sempit. Jadi kok boleh saja tidak tembus pandang, boleh saja tapi ketat sekali, ya. Dhaiqan, ya. Terlalu ketat, ya. Kadang-kadang zaman sekarang kalau kita lihat wanita-wanita yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kadang-kadang istilahnya lagi musimnya memakai pakaian bayi, istilahnya. Banyaknya orang-orang yang sudah dewasa umur 15 tahun, 25 tahun memakai baju anak yang 5 tahun, istilahnya. Terlalu kecil, ketat, kemudian, ya, seakan-akan bajunya menangis gitu, ya, dipaksakan. Baik. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang sempit, ketat, ya, yang menunjukkan, membayangkan ukuran anggota badannya, ya. Sebenarnya terdapat dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Sinfran min ahli nar lam arahuma." Ya. Ada dua jenis dari penghuni ahli neraka, aku belum melihatnya. Itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas." Yaitu orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengan itu dia selalu mencambuk manusia dengan hal itu. Itu manusia yang membawa cambuk seperti ekor sapi, ya, yang digunakan untuk memukul atau mencambuk orang lain. Nah, yang kedua adalah wanita. Wanita kasnisa unkasiyatun ariyatun. Wanita berpakaian tapi telanjang, itu istilahnya. Ini yang tadi kita sebutkan, berpakaian tetapi ya, memperlihatkan, ya, transparan atau tipis, memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang sensitif, ya, bagi orang melihatnya, ya. Jadi wanita yang berpakaian tapi telanjang, ma'ilatun mumillat, ya, berjalannya berlenggok-lenggok, lunglai-lunglai, ya. Nah, ru'usuhunna ka'asnimati, ya. Ka'animatil bukhtil ma'ilah. Jadi kepalanya seperti pondok unta yang bergoyang, berjalan. Jadi pondok unta kalau berjalan itu kan bergoyang-goyang punduk yang di atas di punggungnya gitu, ya. Nah, la yadkhulna al-jannata. Ya, wanita-wanita begini tidak akan masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau surga, harumnya surga. Wa rihaha la yujadu min masir tikadul kata. Sungguhnya keharuman surga itu didapati dari jarak sekian-sekian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ancaman bagi wanita-wanita yang tidak menutup auratnya sesuai dengan aturan agama. Jadi ini dalil ini bahwa memakai pakaian yang longgar, memakai pakaian yang tebal, tidak tipis, tidak transparan, dan tidak memakai pakaian yang begitu ketat atau terlalu sempit, ya. Baik. Kemudian, ya, berkata Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan, ya, Syekh Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' Fatawanya jilid 22 halaman 146 beliau menjelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ya waqat sallallahu alaihi wasallam kasiyatun arya. Apa maksud dari berpakaian namun telanjang itu? Apa maksudnya? Bi antaktasi ma la yasturuha, yaitu memakai pakaian yang tidak menutup auratnya, berpakaian tapi tidak menutup auratnya. Ya. Ini ada dua hal, imma berpakaian tidak sampai menutup semua auratnya atau berpakaian yang dalam, yang longgar tapi membayangkan tubuhnya atau transparan, ya. Wahia kasiyatun, dan ia berpakaian, wahia fil haqqa arya, tapi sehakikatnya ia telanjang. Ya, berpakaian tapi akhirnya dia bertelanjang. Bagaimana kok bisa demikian? Ya, hari ini banyak sekali ya di dalam budaya masyarakat, dalam kebiasaan masyarakat, ya sebagian wanita itu memakai pakaian tetapi memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang sensitif, ya tidak menutup auratnya secara sempurna. Jadi walaupun berpakaian namun memperlihatkan auratnya. Ya. Mithlan man taktasi ats-tsaub ar-raqiq alladhi yasifu basyrataha, yaitu seperti seseorang memakai pakaian yang tipis, raqiq itu tipis ya, atau tadi kita sebutkan transparan, yang memperlihatkan kulitnya, dia terlihat kulitnya ya. Aw sabud dayq, jadi ada, atau memakai pakaian yang begitu ketat, yang begitu ketat sempit, alladhi yubdi taqati'a khilqiha, yaitu memperlihatkan bagian lekuk-lekuk tubuhnya. Nah ini, jadi berpakaian seperti memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ini saya dikasihani sekarang-karang, ya sangat mirisnya sebagian saudari-saudari kita yang memakai hijab, ya pergi sekolah atau kuliah, ya tapi memakai pakaian-pakaian yang begitu ketat. Tidak boleh, ya ini tidak boleh. Karena memperlihatkan, ya bagian potongan-potongan tubuhnya. Mislu jizatuha, pinggangnya, ya, pahanya, ototnya atau lengannya, ya itu, dan lain sebagainya. Wa innama kiswatul mar'ati ma yasturuha, sesungguhnya pakaian wanita itu adalah yang menutupi auratnya dia. Fala yubdi jismaha, tidak memperlihatkan tubuhnya. Wala hajma adaiha, dan juga tidak bagian ukuran besar kecilnya, ya anggota badannya tidak terlihat. Di kaunihi katifan, ya wasian, ya karena pakaiannya itu harus tebal dan longgar. Nah ini disebutkan oleh Syekh Sumtemia tentang sifat menjelaskan yaitu indikasi bagaimana wanita yang berpakaian tadi berarti telanjang, yaitu yang pertama tadi adalah pakaiannya transparan, tembus pandang, kelihatan bagian-bagian tubuhnya ataupun kulitnya. Yang kedua, atau memakai pakaian yang begitu ketat, itu kasiyatun arya. Pakaian yang begitu ketat, sempit, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya. Ya, baik. Yang keempat, nah ini yang keempat, pakaian wanita itu tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Alla tushbiha birrijali filibasiha. Ya, alla tatasyabbahu. Allah tatasyabbaha birrijal filibasiha, tidak boleh menyerupai, ya, ya tidak menyerupai laki-laki dalam pakaiannya. Baik. Tentu ini kembali secara umum dalam masyarakat. Ya umumnya pakaian ini ada baju kaos, ya kadang-kadang sama aja laki perempuan. Jadi yang dimaksud inilah pakaian-pakaian khusus wanita, baik dari segi warna maupun modelnya, potongannya semacam. Tapi tidak dipungkiri di sana ada pakaian yang mustarakah. Ya seperti sarung kadang-kadang ya kan, ya, sama kadang-kadang sarung atau sandal jepit ya, itu kan tidak ada yang khusus wanita. Tapi kalau ada dari suatu pakaian berbeda antara laki dan perempuan, maka tidak boleh perempuan memakai pakaian laki-laki dan tidak boleh perempuan, tidak boleh laki-laki memakai perempuan. Karena Rasulullah SAW, Nabi SAW melaknat orang-orang perempuan-perempuan yang menyupai laki-laki. Ya, bahwa Rasulullah mutasyabihat minan nisa birijal. Rasulullah SAW atau Nabi SAW melaknat wanita-wanita ya yang menyerupai laki-laki. Di sini banyak sekali disebutnya menyerupai laki-laki ini oleh jelas para ulama, baik potongan rambutnya, cara berjalannya, kemudian cara bicaranya, termasuk juga dalam pakaiannya. Ya. Jadi ada memang pakaian-pakaian yang khusus untuk wanita dan khusus untuk laki-laki, maka tidak boleh dicampur aduk di situ, tidak boleh laki-laki memakai pakaian wanita. Ini kembali kepada uruf ya, kepada budaya juga. Karena kalau kita lihat di sebagian negara Afrika sana, itu kadang-kadang pakaian, model pakaiannya, itu ada kesamaan kadang-kadang antara laki dan perempuan. Warna-warni kadang-kadang. Ya. Atau umpamanya Pakistan, India, kadang-kadang potongan model wanitanya hampir sama dengan pakaian laki-laki, tapi mungkin dasarnya, warnanya, ya model dasarnya berbeda. Taib. Jadi yang dimaksud sini adalah apabila dalam jenis pakaian itu ada yang khusus laki-laki dan ada yang perempuan. Tapi berbeda kalau pakaian itu memang sama modelnya seperti kita sebut kaos oblong umpamanya ya. Kaos-kaos yang kadang-kadang itu laki dan perempuan memakainya. Dan juga melaknat laki-laki yang menyupai wanita. Ya. Wala anal mutarajilat minan nisa. Ya, yang kelaki-lakian menyuruh laki-laki dari para wanita yang menyuruh laki-laki. Taib. Watashabuhuha birijal filibasihi antalbis. Ya, maksud menyerupai wanita itu memakai pakaian laki-laki. Itu apa? Dalam pakaian itu bagaimana? Yaitu memakai pakaian yang khusus secara bentuk dan sifatnya secara kebiasaan. Dalam kebiasaan itu adalah dalam setiap mujtama itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, setiap masyarakat ya memakai pakaian-pakaian khusus ya yang biasanya itu dipakai oleh laki-laki. Yaitu antal bisa ya ma yakhtasu bihi nau'an. Itu pakaian yang menjadi kekhususan laki-laki baik secara macam maupun sifatnya ya secara kebiasaan yang berlaku tengah masyarakat. Baik. Itu yang keempat ya, tidak boleh menyerupai pakaian yang merupai pakaian laki-laki bagi wanita. Berkata Syekh Al-Utsaimiyah dalam Mujtama jilid yang ke-22 halaman 148 sampai 149 dan juga halaman 155 beliau menyebutkan fal fariqu bainal libas rijal wan nisa ya'udu ila ma yasluhu rijal wa ma yasluhu linisa. Perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan itu adalah kembali kepada apa yang sesuainya untuk laki-laki dan apa yang sesuainya untuk perempuan. Ini ada dari sisi pakaian itu hanya sesuai untuk laki-laki, tidak sesuai untuk perempuan. Wa huwa ma yunasibu ma yu'mar bihi rijal wa ma tu'mar bihi nisa, yaitu sesuatu yang cocok untuk diperintahkan memakainya laki-laki dan apa yang diperintahkan memakainya perempuan. Jadi masing-masing punya ciri khas tersendiri ya. Panisa mamuratu bil istitar, yaitu secara umum pakaian perempuan itu adalah disuruh untuk lebih menutupi auratnya. Wal ihtijab duna tabarruj wa dhuhur, yaitu lebih menutup ya dan lebih berhijab, hijab menutup ya. Bukan tabarruj wa dhuhur, memperlihatkan perhiasannya dan memunculkan bagian-bagian auratnya. Baik. Karena itulah tidak disyariatkan bagi perempuan itu mengangkat suara ya, seperti dalam azan. Ya, tidak boleh disyariatkan azan bagi wanita. Dan juga tidak boleh diangkat suara dalam masa talbiyah, enggak boleh keras-keras. Jadi dasarnya karena wanita itu bersifat apa? Bersifat tertutup ya auratnya. Ya. Maka dilarang wanita itu azan umpamanya tidak boleh mengangkat suara dalam azan ataupun dalam talbiyah. Ataupun tidak boleh manjat ke bukit Safa dan Marwah. Kalau dulu kan Safa Marwah itu agak berbatu-batu tinggi ya. Sekarang kan sudah dicor bagus ya mesti naik. Nah, kenapa? Karena itu bertentangan dengan sifat kewanitaan. Jadi tidak boleh. Dulu bukitnya agak tinggi tentunya. Sekarang memang kondisi ini tentu sudah berbeda sekarang ya. Wanita-wanita tidak menyulitkan baginya untuk pergi ke bukit Safa dan Marwah itu sekarang. Baik. Nah, sudah sangat rendah bukitnya. Dari dulu kata Syekh Al-Utsaimiyah di masa beliau tentunya tidak boleh naik ke bukit Safa dan Marwah, ke bukitnya tentunya. Wala tajarrudu bil ihram kama itu, dan juga tidak bolehnya wanita untuk dibedakan di sini seperti wanita tidak boleh ketika berihram ya seperti laki-laki, yaitu laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tapi wanita kan enggak dilarang dalam ihram. Jadi dibedakan ini hukum perbedaan dasar bahwa wanita itu lebih disuruh untuk lebih banyak menutup auratnya, gitu maksudnya ya. Sebenarnya beda dengan laki-laki ketika berihram, dia disuruh menanggalkan semua pakaian-pakaiannya yang berjahit kecuali dengan dua pakaian putih saja atau pakaian ihram saja. Seorang laki disuruh untuk membuka kepalanya, tapi wanita tidak ketika berihram ya. Wala yalbisu thiyaban mu'tada, laki-laki tidak boleh memakai pakaian biasa ketika berihram, wanita boleh. Ini hal-hal perbedaan. Kemudian ya pakaian yang biasa yang dijahit itu maksudnya ada allati tu tusna ala qadri adaihi, itu di mana pakaian itu dijahit sesuai ukuran anggota badannya. Demikian pula laki-laki tidak boleh memakai gamis dan tidak pula celana, gamis dan celana atau burnus. Burnus itu adalah topi yang terbuat dari kain, walal khuf, dan juga tidak boleh memakai apa? Sepatu. Kemudian adapun wanita, wanita tidak larang itu semua. Tidak larang sedikit pun dari hal itu semua. Dari pakaian enggak ada yang dilarang dia. Karena wanita itu disuruh untuk istitar, lebih tertutup auratnya, wal ihtijab, ya. Ya sama ihtitar dan ijab kalau bahasa kitanya, tetap artinya adalah berhijab, ya, lebih suruh menutup dan berhijab. Fala yusyra' laha diddu dhalik, sehingga tidak disyariatkan bagi wanita hal yang sebaliknya, hal yang sebaliknya. Lakin muni'at an tantaqib, hanya saja wanita itu hanya dilarang untuk memakai cadar yang terbuka matanya, dua gitu ya, atau memakai dua kaos tangan itu saat berihram. Li'anna dhalika libasul masnu' ala qadri wudu', karena itu pakaian itu terbuat dengan cara sesuai dengan ukuran anggota badannya. Ya. Jadi kalau contoh tangan kan pas sesuai dibentuk dengan tangan seseorang tadi. Maka ini yang dilarang bagi wanita ketika berihram, yaitu pertama memakai cadar yang ya, kedua adalah memakai sarung tangan. Karena kata Syekh Sentia adalah karena itu menunjukkan ukuran anggota badannya. Wala hajata biha ilaihi, yang tidak perlu untuk melaksanakan itu pada saat berihram. Dilaranglah wanita untuk memakai cadar atau menutup mukanya dan juga memakai sarung tangan. Kemudian menjelaskan bahwa wanita menutup mukanya bighairiha anil rijal. Jadi ketika wanita saat berpapasan dengan laki-laki sedang berihram, ya, karena menurut ulama Hanabilah secara umum menutup muka itu bagian dari aurat yang harus ditutup. Nah, di sini ketika berpapasan dengan laki-laki dia boleh menutup dengan kain mukanya atau dengan tisu dengan apa gitu ya, ketika atau dengan telapak tangannya ketika pasang. Ila anqala fil nihaya, di akhirnya beliau menjelaskan wa idza tabayyana annahu labudda min yakuna li baina libasir rijal wa nisa farqun yatamayyazu bihi rijal wa nisa. Maka di sini kita melihat jelas bahwa harus ada perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan, ya, bahwa pakaian laki-laki dan perempuan itu harus ada perbedaan yang membedakan, ya, mana yang khusus bagi wanita dan pakaian perempuan, dan mana yang khusus bagi wanita, yaitu menunjukkan bahwa pakaian wanita itu fihi minal istitar wa ihtijab ma yahsul maqsudu dhalik, yaitu pakaian wanita itu lebih tertutup, lebih terhijab, ya, lebih menutup auratnya, yang itu adalah tujuannya adalah zahara aslu hadzal bab, yaitu jelaslah pembahasan masalah tentang pakaian wanita dalam pembahasan ini. Asal babnya maksudnya pakaian wanita itu lebih banyak yaitu untuk menutup auratnya, dan bahkan itu asal dalam syariat ini sehingga dalam ibadah haji dikecualikan wanita dari laki-laki, diperbedakan antara laki dan perempuan di dalam berpakaiannya, ihramnya, ya, sehingga wanita tidak dilarang untuk memakai pakaian yang biasa dipakainya. Baik. Atabayyana anna libasa idza kana ghalibahuna. Kemudian libasur rijal nuhid anhu. Jadi kalau secara umum pakai itu adalah pakai laki-laki, maka wanita tidak boleh dipakai oleh wanita. Jadi di sini jelas bahwa pola pakai itu secara umum adalah pakaian laki-laki, tidak boleh wanita memakai. Sebalik juga, pakaian itu adalah pakaian wanita secara umum, tidak boleh pula laki-laki memakainya. Ila anqala fa idza istama'a fil libas qillatu sitri wa mushabahati nuha anhu min al wajhain. Apabila dalam suatu pakaian wanita itu tidak sempurna menutup auratnya atau mirip menyerupai pakaian laki-laki, maka ini kena dua larangan. Itu larangan tidak boleh menyerupai laki-laki dan larangan memperlihatkan aurat atau memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Wallahu a'lam. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima adalah bahwa halla yakuna fihi zinatun tulfitul anzar atau talfitul anzaru inda khurujiha minal manzil. Jangan sampai pakaian wanita itu memiliki hiasan-hiasan yang menarik pandangan orang-orang ketika wanita itu keluar dari rumah, membuat orang termotivasi atau untuk melihat kepadanya. Jadi tidak boleh wanita tadi memakai perhiasan pakaiannya di luar, ya. Jadi bukan di sini, beda antara memakai perhiasan bagi wanita dengan hijab wanita ketika keluar rumah, itu beda, ya. Maka kalau di negeri-negeri Arab umpamanya, wanita di dalam memakai sepakai baju sebagai jilbab atau kita sebut atau abaya gitu ya, atau pakaian di luar. Jadi wanita itu memakai pakaian yang ada pakaian yang sifatnya seperti mantel kita dipakai begitu sehingga tidak kelihatan pakaiannya yang di dalam. Ketika dia berpesta berkumpul sama perempuan, nanti baju yang di luar ini dilepas oleh dia, maka mereka wanita-wanita itu seperti bergaya di hadapan teman-temannya biasa. Ya, itu ya. Nah, jadi ma'ruf gitu ya ketika wanita-wanita tinggal di Arab sana begitu. Jadi berpakaian pakaian biasa di dalam, di luarnya ada pakaian yang menutupi pakaian yang di dalam tadi. Baik. Jadi perhiasan bukan dilarang sini wanita memakai perhiasan, tapi dilarang memakai hias bajunya yang di luar tadi, abaya yang di luar tadi, pakaian di luar memiliki perhiasan yang membuat pandangan orang tertuju kepadanya ketika keluar rumah. Ya, li'alla takuna minal mutabarijat bizina, supaya dia tidak termasuk wanita-wanita yang tabarruj dengan perhiasan itu. Tabarruj itu adalah memperlihatkan perhiasannya, ya. Nah, ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan. Banyak pertanyaan-pertanyaan para akhwat, bagaimana sekarang teman-teman yang sudah pakai cadar juga cadarnya berenda-renda segala macam. Ini termasuk kepada hal yang zina yang membuat yulfitun nazar, yang membuat orang yang bukan mahramnya akan melihat, memancing pandangan orang untuk tertuju kepadanya. Nah, tapi bolehkah wanita memakai pakaian ketika pesta, memakai pakaian itu boleh saja, tetapi bukan untuk di dalam, di luar, di apa namanya, pandangan lepas, tapi di dalam ruangan pesta, selaki perempuan saja semuanya mereka boleh berhias semau-maunya di sana, ya, dengan pakaiannya, pakai emas segala macam dibolehkan. Jadi ini harus dibedakan antara wanita boleh berhias dengan wanita berhias di luar rumah dengan melalui bajunya yang di luar, itu maksudnya kelihatan yang memancing pandangan laki-laki untuk melihat kepadanya. Nah, yang kedua adalah itu tadi tentang apa? Tentang sifat libas atau ciri-ciri pakaian seorang wanita muslimah. Yang kedua adalah hijab. Apa makna hijab dan dalil-dalil tentang hijab? Ya. Yaitu hijab artinya adalah antastur mar'atu badanaha an rijal allazi laysa min mahrim. Yaitu wanita menutup badannya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya itu dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan wanita-wanita itu memperlihatkan perhiasan kecantikannya, perhiasannya kecuali apa yang terlihat saja dari perhiasan itu. وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ, hendaklah mereka wanita-wanita itu melepaskan yaitu hijabnya atau selendangnya di aras paha dadanya, jadi dari atas ke bawah itu. لِيَدْرِبْنَا بِخُمُرْهِنَّ, selendang mereka di atas dada mereka. وَلِبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُنَتِهِنَّ, jangan sampai wanita-wanita itu mempelekan perhiasannya kecuali bagi para suami mereka. Ya, tidak boleh terlihat perhiasan-perhiasan wanita kecuali di hadapan suaminya atau di hadapan orang tuanya yang laki-laki, ayahnya atau mertuanya yang laki-laki atau anaknya sendiri atau anak suaminya, anak tiri ya, atau saudara-saudara laki-lakinya. Nah, itu boleh terlihat zinatul mar'ah di sini yang dimaksud tadi apa? Bagian-bagian yang memang dibolehkan secara syar'i, tapi tidak boleh melebihi batas yang juga dari aurat ya, ketika di hadapan mahramnya memperlihatkan pemanya sampai ketek memakai baju you can see di rumah ya, di hadapan orang tua itu tidak boleh, maksudnya orang tua laki-lakinya atau saudara laki-lakinya ya. Baik, kemudian ya, itu jadi yang boleh tadi dia tidak memakai hijab, membuka cadarnya, membuka jilbabnya, ya, itu adalah di hadapan siapa saja. Itu di antara mahram-mahramnya siapa? Itu ayahnya atau apa, mertuanya atau anak laki-lakinya atau anak suaminya, itu anak tirinya atau saudara laki-lakinya. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa Taala, yaitu orang-orang yang dibolehkan bagi wanita untuk perlihatkan perhiasannya. Juga firman Allah Subhanahu wa Taala, ya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini kata-kata hijab di dalam Al-Qur'an yang sempat juga di apa namanya? dikatakan oleh sebagai orang yang bodoh di negara kita, mengatakan enggak ada kalimat hijab dalam Al-Quran, katanya, ya kan? Ya, dia mengomentari, di mana ada kalimat hijab, enggak ada hijab dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, wa idza sa'altumuhunna, apabila engkau meminta sesuatu kepada wanita-wanita ini, walaupun dalam ayat maksud istri Nabi SAW, ada kebutuhan, ya, fasalu Nabi SAW, mintalah di belakang hijab. Ya. Mereka hijab maksudnya apa? Hijab, maksud dengan hijab ini adalah mayastur mar'ah, yang menutup wanita tadi, baik dinding, baik pintu, atau pakaian. Ya. Ayat ini, wa in kana, jadi walaupun ayat ini adalah berbicara tentang istri si Nabi SAW, tapi hukumnya umum bagi semua wanita-wanita yang beriman. Karena Allah SWT menyebutkan illah, illahnya dengan firman-Nya, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna, itu lebih membuat hati kalian lebih bersih dan hati wanita itu juga bersih, artinya tidak timbul fitnah, ya, ketika berhadap-hadapan secara langsung, ya, ketika memberikan sesuatu. Nah, ini harus dibalik hijab gitu, nah, agar lebih selamat hati masing-masing. Baik, dan ini dalil menunjukkan, ya, keumuman. Maka keumuman illah dari ayat ini dalil tentang keumuman hukumnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'al mu'minin. Dalilnya juga maksudnya wanita mukminat dalam ayat itu, karena Allah perintahkan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutup di atas badan mereka, menutup badan mereka dengan jilbab-jilbabnya. Jilbab itu dalam definisi Arab bukan selendang yang taruh di atas kepala sebetulnya. Jilbab itu adalah pakaian aslinya. Pakaian aslinya. Ya. Jadi kalau, maka kadang-kadang uruf ini, bahasa-bahasa kadang-kadang juga menentukan pengertian dalam sebuah hukum, ya. Seperti masalah di negara kita, masjid yang tidak dilaksanakan salat Jumat disebut musalla. Padahal sebetulnya secara hukum syar'i itu disebut masjid walaupun tidak ada salat Jumat, maka kita disunahkan di situ salat tentu masjid, bahkan juga boleh itikaf di musalla itu. Ya, walaupun tidak ada salat Jumat. Nah, inilah pentingnya kita menjelaskan pengertian definisi syar'i, pengertian penjelasan syar'i terhadap suatu hukum dan juga apa yang dimaksud. Jilbab itu bukan hanya sekedar apa namanya, maksudnya jilbab yang biasa dijual itu sepotong kain biasa dipasang di kepala saja, bukan itu maksudnya. Tapi jilbab itu pakaian wanita secara keseluruhan. Jilbab bisa dimaksudnya adalah baju abaya atau baju gamis, gitu. Baik. Kemudian berkata Syaikhul Islam Taimiyah di sini dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 halaman 110 dan 111, jilbab ada al-mala'ah, itu bagian di luar dari pakaian itu mala'ah namanya, waladhi yasmisu mas'ur ghairu ar-rida, itu disamakan dengan rida, mantel bahasa kitanya atau jas bahasa kitanya atau, tetapi dinamakan oleh orang-orang umum, kata Syaikhul Islam, izar, itu sarung gitu, atau semacam, ya, di luar, pakaian yang di luar maksudnya. Ya. Wal izar kabir, yaitu pakaian yang menutup juga di ra'saha wa sa'ir badan, yang menutup semua pakaiannya dan juga menutup kepalanya dan semua badannya. Jadi itu yang disebut jilbab itu. Jilbab seperti kalau yang melihat, ya, ada sebagian budaya, sebagian pakaian, ya. Jadi maksudnya di situ adalah izar atau sarung bahasa kitanya, sebetulnya bukan maksudnya sarung, kalau definisi kita kan seperti sarung yang pakai untuk sholat laki-laki gitu. Tapi yang maksudnya pakaiannya yang luas sehingga menutupi kepala sampai semua badan itu disebut jilbab. Nah, bisa modelnya seperti orang Afghanistan, itu mereka menutup semua. Bisa modelnya juga seperti pernah budaya masyarakat Lombok yang lama gitu, ya, dari kain sarung mereka buat menutup kelihatan mata mereka, menutup semua badan mereka. Yang inti di situ bukan modelnya, yang fungsinya adalah yang penting menutup semua, bagaimanapun bentuknya yang penting berfungsi sama dengan jilbab tadi, itu yang dimaksud di situ. Jadi itu yang jilbab dalam bahasa agama, pakaian keseluruhan bagi wanita yang menutup dari kepala sampai tumitnya, itu maksudnya, itu menutup kepala sampai seluruh badannya. Sebenarnya yang dihikayatkan oleh Abu Ubaidah dan lainnya, annaha tudniha min fawqi ra'sih, ini dimasukkan dari arah atas itu sebagai pakaian dulu itu. Ya, ini menelan dimasukkan dari atas menutup kepalanya sampai ke bawah. Nah, itu pakaian yang dulu maksudnya. Tapi kalau sekarang kalau disarung pun kemudian dia apa namanya menutup semua, juga disebut jilbab. Sebetulnya ada model kalau yang belanja di sedang umroh itu ada model namanya jilbab abaya itu. Jadi sebetulnya pakaiannya seperti pakaian abaya biasa disarungkan, nanti kepalanya itu bisa tapi panjang bisa naikkan ke sini. Jadi langsung sebetulnya melepas ke bawah. Nah itu disebut model-model pakaiannya ya. Itu disebut dengan abaya atau yang menutupi, yang penting pakaian itu menutupi dari kepala sampai tumitnya. Itu yang dimaksud di sini ya. Sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dan lainnya, yaitu dimasukkan dari al-kafarannya pala tatar ila ainuha, tidak terlihat kecuali matanya saja ya. Dan di antara jenis ini an-niqab, yang ini termasuk jenis juga an-niqab. Niqab itu adalah seperti cadar yang menutupi kepala, yang jilbab yang besar kemudian melihatkan hanya mata saja. Itu dari Al-Quran. Dan bagaimana penjelasan para ulama, ada sekitar apa tadi hal-hal tentang jilbab ya. Dalil-dalil dari sunnah ya tentang wajibnya wanita menutup mukanya. Nah, ini masalah hijab yang disebut dalam hijab juga diartikan oleh sebagian pada bahasa-bahasa kontemporer atau bahasa modern sekarang atau baru ini, hijab itu artinya menutup muka dan sebagainya itu. Tapi tadi sudah kita katakan ya, hijab sebetulnya menurut definisi syar'i yang didefinisikan oleh para ulama adalah pakaian menutup semua badannya. Nah, sebagian ada mengatakan hijab atau bedakan antara hijab dan jilbab. Jilbab adalah yang terlihat mukanya, ya. Kalau hijab adalah menutup mukanya. Itu sebagian dibedakan pada hari ini dalam bahasa keseharian yang dipakai oleh para wanita muslimah. Nah, hijab adalah arti menutup muka itu memang khilaf para ulama, itu hukum menutup muka bagi wanita apakah wajib atau sunnah. Jadi tidak ada satupun ulama mengatakan itu adalah bid'ah atau sesat atau salah atau diharamkan. Tidak ada satupun. Dan itu bukan budaya hayab. Ini juga perlu kita tegaskan. Berhijab itu bukan budaya hayab. Itu adalah ajaran Islam. Karena Arab sebelum dulunya hijab, mereka tidak berhijab. Mereka tidak berjilbab. Mereka tidak berpakaian syar'i sebelum turunnya perintah ayat tentang berhijab. Jadi, maaf bicara, kita ketika ada ungkapan seorang dianggap sebagai ahli tafsir di bangsa kita ini mengatakan bahwa jilbab menutup kepala itu adalah budaya Arab, ini barangkali dia perlu membaca lagi apa itu budaya Arab dan apa itu ajaran Islam. Barangkali dia keliru dalam memahami budaya Arab. Arab, budaya Arab itu aslinya tidak pakai hijab. Bahkan hari-hari ini sebetulnya jika lihat ya, ada sebagian budaya-budaya Arab itu yang asli mereka tidak pakai pakaian Islam. Ya. Apalagi yang kalau bukan beragama Islam. Jadi aslinya budaya Arab itu tidak berhijab. Jadi ya sama sebagaimana Allah katakan, bahkan jangankan berhijab di luar had. Di saat beribadah mereka malah kadang-kadang menangkalkan semua pakaiannya. Sebenarnya disebutkan dalam An-Nukasir dan tafsir ketika Allah memerintahkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid dalam surah Al-A'raf, ambillah pakaian kalian ketika kalian datang ke masjid. Itu ini maksudnya menjelaskan karena dulu orang-orang budaya Arab itu ketika tawaf itu mereka tidak berpakaian, wanita-wanita itu, karena alasannya pakaian itu sudah dibawa untuk berbuat dosa sehingga harus bersih. Nah, ini bentuk logika-logika ya yang terjadi dengan masyarakat, termasuk mengatakan bahwa hijab itu budaya Arab itu suatu hal yang sangat keliru. Ima dua kemungkinan, ima dia tidak memahami apa itu budaya Arab dan atau dia tidak memahami apa itu ajaran Islam dalam pembahasan ini tentunya ya. Baik. Dia tidak benar kalau hijab itu budaya Arab, tapi itu adalah memang ajaran Islam. Dan ulama semua sepakat bahwa wanita menutup mukanya itu lebih afdol dari wanita yang tidak. Terlepas dari kata-kata wajib dan sunnah tadi. Jadi, karena memang seperti terjadi diskusi yang panjang juga di para ulama tentang masalah ini. Karena ada dua riwayat antara Wa'id bin Abbas dan Wa'id bin Mas'ud ya. Nah, sebenarnya ini dijawab oleh para ulama, penjelasan-penjelasan itu lebih luas. Tetapi ulama-ulama yang mengatakan walaupun menutup muka itu hijab itu bercadar itu adalah sunnah, namun mereka mengatakan itu lebih baik dan lebih afdol. Dan bahkan semua mereka mengatakan jika tidak terjadi fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah itu adalah lebih utama. Ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab beliau menjelaskan hijabul mar'ah, dan beberapa ulama-ulama lain yang menjelaskan masalah ini juga Syekh Bin Baz juga membahas masalah ini. Baik. Jadi Ini akan dibahas adalah tentang masalah menutup muka bagi wanita yang memakai cadar, tul bahasa kita demikian. Ya. Yaitu kewajiban dalil dari sunnah Nabi SAW tentang wanita menutup mukanya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu hadis Aisyah anha, ia berkata, "Kana rukbanu yamuru nabina wa nahnu ma'a Rasulullah SAW muhrimatin." Ya. Ketika para orang-orang yang berangkat haji mengendarai, ya, rukban itu orang yang menarik unta umpamanya, kuda. Ketika mereka melewati kami dan kami bersama Rasulullah SAW sedang keadaan berihram. Kalau wanita dan keadaan ketiba muka-muka yang tidak boleh pakai cadar, tidak menutup mukanya. Faidah hazubina, apabila perpapasan dengan kami, kata Aisyah, sadalna ihdana jilbabah, salah seorang kami menurunkan jilbabnya ke mukanya. Mirasiha ala wajha, dari kepalanya ke mukanya. Diturunkan begitu. Nah, gitu. Jadi, faidah jawazana, atau faidah jawazana kasyafna. Apabila mereka sudah lewat, baru kami buka lagi. Ini di antara dalil bahwa wanita itu, bahwa di masa Rasulullah SAW, ya, kewajiban menutup mukanya. Makanya ketika ada orang pengendara lain, ya, pengendara orang lain berkendaraan unta menaik penunggang-penunggang lain yang berjalan naik tunggang kuda atau unta berpasangan mau berangkat umroh, yaitu dengan Rasulullah SAW dan para istrinya beliau dan para wanita-wanita lain, yaitu apabila perpapasan begitu mereka menurunkan jilbab dari atas kepalanya ke wajah muka mereka, situ tutup. Apabila sudah lewat mereka buka lagi. Nah begitu. Nah ini menunjukkan tentang disyariatkannya menutup muka di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ini di antara dalil yang ingin disebutkan oleh Saleh Fauzan di sini. Dalil tentang kewajiban wanita menutup mukanya dari buka, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, kata beliau, sangat banyak. Dan aku mengusulkan, kata beliau di sini, untuk kalian, ya, membaca, ya, wahai luki, ya, di sini aku berharap kalian wahai wanita muslimah, aitu al-akhlak muslimah, para saudari-saudari muslimah, dalam hal itu untuk membaca risalah, ini hijabul mar'ah wa libasuha fi shalah, karang Syekh Islam Taimiyah, yaitu hijabul mar'ah, yaitu hijab wanita dan pakaiannya ketika dalam salat, karangan Syekh Islam Taimiyah. Ada juga tulisan Syekh Abdul Aziz bin Bas, yaitu hukmu sufur wal hijab, ya, hukum membuka sufur itu, membuka wajah dan hijab, ya, karangan Syekh bin Bas. Dan juga tulisan Syekh Hamud bin Abdullah Tuwejiri, yaitu asar masyhur ala maftuni bis sufur, itu asal masyhur senjata, ya, pedang terhunus bagi orang-orang yang mengajak untuk terbukanya aurat wanita. Sufur itu intinya membuka aurat. Dan juga risalatul hijab, itu risalah hijab karang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sana dikupas dalil-dalilnya lebih rinci oleh para ulama-ulama dan menjawab berbagai hujah-hujah ulama yang mengatakan tidak wajibnya, tetapi mereka semua sepakat minima hukum menutup muka itu, berhijab itu ataupun cadar itu adalah sunnah. Jadi ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin. Yang menjadi fitnahnya di tengah umat sekarang adalah ketika sebagian tokoh-tokoh agama menjelaskan hijab ini budaya Arab lah, hijab ini ciri teroris lah. Ini orang-orang yang jahil dengan ajaran Islam sehingga mereka berbicara hijab dengan kebodohannya. Mengatakan hijab itu budaya Arab, cadar itu budaya Arab, atau menyebutkan juga itu ciri teroris, ini sudah ajaran Islam, ya. Teroris itu bukan apa namanya berhijab istrinya, bahkan juga bisa saja nanti disebut ciri koruptor, karena koruptor sebagai koruptor ketika ditangkap mulai pula memakai cadar, nah ini, atau hijab, ya kan. Nah ini sebetulnya suatu logika, cara pola berpikir yang sangat naif di sebagian orang, demi untuk menjauhkan orang dari ajaran agama, demi untuk menjatuhkan kehormatan orang-orang yang berpegang kepada ajaran agama, dengan cara membuat isu dan opini yang menyesatkan seperti ini. Ya, isu dan opini yang menyesatkan, ya, sehingga mereka identikkanlah cadar dengan teroris, identikkanlah cadar itu dengan budaya Arab, segala macamnya. Yang anehnya bagi mereka-mereka yang sekarang ini sangat anti dengan cadar, tidak pernah anti terhadap orang-orang yang pornografi, ya. Tidak pernah mereka celah, ya. Wanita-wanita yang memakai pakaian di atas paha, yang melihatkan punggungnya, yang dadanya, kemana-mana, tidak pernah dicela mereka. Kenapa yang ditentang itu hanya budaya Arab, tapi kalian tidak pernah menentang budaya Barat, yang kalian bawa dari sana ke sini, kalian hajar kepada bangsa ini, kalian terapkan di bangsa ini. Ini suatu fitnah yang sangat berat, ya, yang harus kita waspadai sekarang ini. Mereka mencela orang, menganggap ajaran Islam itu adalah ajaran Arab, ajaran budaya Arab, tapi di balik mereka juga mempromosikan budaya-budaya barat di tengah kehidupan kita. Kalau kita lihat budaya kehidupan masyarakat Indonesia dari dulu, itu berhijab, bercadar itu suatu hal yang sudah lumrah. Boleh dilihat bagaimana sejarah-sejarah kehidupan masyarakat seperti yang ada di baik di daerah-daerah Nusa Tenggara atau di Lombok ya, atau banyak sekali budaya-budaya yang dari masa kerajaan Islam ya, sebelum kemerdekaan itu jelas banyak sekali ajaran Islam yang telah dicontohkan di Nusantara ini. Jadi berhijab itu bagian dari budaya Nusantara, bukan budaya Arab ya, dan itu ajaran Islam yang menjadi budaya bangsa kita. Jadi tidak asing sebetulnya. Cuman ya, para agen-agen stilis, agen-agen sekuler, agen-agen liberal ini, mereka membuat fitnah, membuat opini-opini, menggiring opini masyarakat untuk tidak suka kepada orang-orang yang berusaha menjalankan ajaran agama ini. Padahal jelas-jelas bahwa undang-undang kita menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk menjalankan keyakinan dan agamanya. Baik. Kemudian itu sedikit tentang penjelasan ya, berapa referensi yang mungkin bisa dibaca bagi saudara-saudari yang bisa bahasa Arab, kitab para ulama tadi. Walami ayyatuhal ukhtul muslimah, ketahuilah engkau wahai saudariku yang muslimah, innal ladzina abahu laki kashfal wajh min ulama ma qawlihim marjuhan. Kalau ada pun pendapat ulama yang membolehkannya wanita itu tadi, maksudnya membolehkan wanita tadi membuka wajahnya, adalah pendapat yang marjuh ya. Dan semua mereka justru memberikan catatan terhadap pendapat mereka itu, qayyadu bi amni minal fitnah. Itu juga mereka mengkaitkan dengan aman dari fitnah. Wal fitnah tu ghairu ma'munah. Sedangkan fitnah, apalagi di zaman ini, ya kata Syekh Al-Fauzan, tidak bisa dijamin. Khususnya pihak zaman, apalagi di zaman kita ini, yang dimana qalla fihi al-wazi' dini. Sangat sedikitnya rasa, pengamalan terhadap agama. Ya. Perhatian orang kepada agama ya. Sedikitnya al-wazi' dini fi rijal wa nisa. Ya, sedikitnya orang yang mau menjawab tuntutan ajar agama baik laki-laki perempuan. Wa qalla al-haya', kurangnya rasa malu. Subhanallah, memang di hari akhir ini yang membuat orang bisa tampil di hadapan ya, tanpa menutup aurat, terutama wanita-wanita yang muslimah ini ya, membuka auratnya atau menampilkan bagian-bagian yang sensitif dari tubuhnya, itu karena kurang malu ya. Tapi anehnya kadang-kadang kita lihat ketika di atas angkot, mereka juga menarik-narik roknya yang pendek untuk supaya tertutup orang. Kenapa? Padahal aslinya sudah dipakai yang pendek itu, kita lihat itu segan untuk dilihat orang bagian-bagiannya. Padahal sebetulnya mereka sendiri tidak berupaya menutupnya. Tapi kadang-kadang ketika mereka dalam kondisi tidak nyaman, mereka menunjukkan bahwa itu suatu hal yang salah pada diri mereka, sehingga mereka kadang-kadang menaruh tas lah di atas pahanya atau macam-macam ya, cara-cara yang sebetulnya ingin menyelamatkan diri mereka dari pandangan laki-laki. Baik. Kemudian ya, kurangnya rasa malu ya. Na'udzubillah, kita hari-hari ini juga kita merasakan, melihat sendiri dengan ada fitnah goyang TikTok segala macam ya, sebagian wanita-wanita yang sudah berjilbab lah ya, terfitnah dengan fitnah sini. Wa kasra fihi du'atul fitan, dan juga banyak doa-doa para penyeru apa yang sini, dai-dai yang membawa fitnah. Du'atul fitan ini, doa-doa membawa fitnah ini dari seperti tadi yang Allah ajaran agama dan seterusnya. Wa tafananatin nisa'u biwadhi anwa'il zina, dan begitu kreatifnya para wanita meletakkan berbagai hiasan-hiasan di muka mereka yang mengajak terciptanya atau terjadinya fitnah ya. Fahdari min dhalika ayyuhal ukhtul muslimah, hati-hatilah wahai saudariku yang muslimah, kata Syekh, walzamil hijab, tetaplah pegang teguh hijab kalian ya. Pertahankan hijab kalian yang menjaga kalian dari fitnah dengan izin Allah. Wala ahad min ulama ibn muslimin al-mu'tabarina qadima wala hadithan yubihu liha ula'il muqtunat ma waqa' fihi. Ya, tidak ada pun seorang pun ulama-ulama yang dianggap di tengah umat ini, baik yang dahulu maupun sekarang, membolehkan mereka-mereka itu ya, yang terfitnah jatuh ke dalam fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Ya, wa minan nisa'il muslimat mengistakmil nifaq fil hijab. Nah, ini sedikit beliau memberikan catatan. Sebagian wanita-wanita muslimah ini ada yang bersifat nifaq, kemunafikan dalam hijabnya. Nah, ini juga pernah kita sentil ya. Kadang-kadang Orang akhwat itu kalau dekat depan-depan ikhwan yang berjenggot cana cingkrang, sok-sok alim, pakai hijab, apa, tapi kalau depan supir angkot ataupun di ojek ataupun gojek, ya masa biasa bicara. Kalau orang-orang awam yang tidak dianggap dia oleh dia ini enggak ngerti hukum hijab, dia apa namanya, dia buka-buka wajah semacam ini untuk kemunafikan di dalam berhijab, kata Syekh di sini sebutkan. Dan bahkan beliau sini mengkritik, ya dianggap sebagian wanita kalau di Saudi dia berhijab, ketika pergi ke luar Saudi, kata beliau, mereka tidak berhijab, tidak berniqab, memperlihatkan muka mereka. Nah ini kadang-kadang kita dapati. Ya, sebagian kalau akhwat itu kalau dihadapkan di pengajian atau dapat ikhwan-ikhwan komunitas apa itu di pondok keluar, oh, sok alim banget. Ketika tiba di pasar, ya gampang-gampang saja apa namanya ngomong bermuka hijabnya dengan di hadapan penjual kah, ada ojek kah, atau semacam. Ini ada seperti ini sebagian wanita tentunya. Kalau dakun nabi mustama taltazim hijab, ihtajabna. Kata beliau ini sebutkan. Bagaimana untuk kenifakan itu? Apabila dia hidup di tengah masyarakat yang itu mengajukan hijab tadi, bercadar semacam, dia bercadar. Sebagian pemainnya kalau di kampus atau di pondok, dia berhijab. Kalau dakun nabi mustama la yaltazim hijab, lam ihtajabna. Apabila di masyarakat yang tidak mewajibkan hijab, yang tidak harus berhijab, di sana dia tidak berhijab. Nah ini juga terdapat. Di sebagian mahasiswa-mahasiswi di kampus berhijab, tapi kalau udah pulang dia bahkan pakaiannya juga enggak kelihatan lagi sebagai seorang orang yang belajar ilmu agama, memakai pakaian yang ketat, ya, memakai pakai jilbab yang kecil, segala macam. Ini juga terdapat di sebagian, ya. Nah, apabila di tengah masyarakat yang tidak mengetahui tentang hukum hijab, dia tidak berhijab, ya. Wa minhunna may yahtajibu idza kana fi makan 'am. Di antara mereka ada yang hanya kata Syekh berhijab di makan tempat-tempat yang umum. Wa idza dakhal mahallan tijariyan aw mustasfa. Tapi kalau masuk ke dalam mall, masuk ke dalam rumah sakit, ya, atau berbicara, ya, aw kana tukallimu ahda saghiyatal huli, atau berbicara dengan penjual emas, penjual apa namanya alat-alat kecantikan, ya, atau hadu khayatul malabis, atau seorang penjahit baju, kata beliau nisaiyah, mereka buka mukanya dengan bebas saja atau membuka lengannya, ya, ka'annaha 'inda zawjiha, seakan-akan dia berada di hadapan suaminya atau di hadapan salah seorang mahramnya. Fattaqinallah man taf'al dzalik, ya, kata beliau, hendaklah bertakwa kepada Allah wanita-wanita yang melakukan hal demikian. Laqad syahadna ba'd an-nisa qadimat min ta'irat min al-kharij. Nah, ini belum menyebutkan. Kami melihat sebagian wanita-wanita, ya, yang datang dari luar naiki pesawat, kata beliau, la yahtajibna, tidak berhijab kecuali ketika telah mendaratnya pesawat itu di salah satu bandara di Saudi, umpamanya. Ya. Wa ka'anna al-hijab, seakan-akan hijab itu adalah sara min adat la min al-masyru'ah diniyah. Seakan-akan hijab itu dianggap hanya sebagai adat saja, tidak dianggap sebagai syariat dalam agama ini. Baik. Ayyatuhal muslimah, innal hijab yasunuki minan nadaratil masmumah. Wahai wanita-wanita muslimah, hijab itu akan menjaga kalian dari pandangan-pandangan yang beracun, yang datang dari orang punya penyakit hati, ya, hatinya punya penyakit, atau kilabil bashar, ya, buaya-buaya, atau kita anjing-anjing manusia, ya, atau kita sebut buaya-buaya, ya. Wa yatu'anki al-atma al-mas'urah, menjauhkan engkau daripada keinginan-keinginan orang yang akan membuat apa namanya mengganggu, ya. Falzami wa tamassaki bihi, hendaklah selalu pegang erat, ya, hijab kalian. Wa la taltafiti lidayatil mughridah, jangan perhatikan ocehan-ocehan, seruan-seruan, ya, yang mengajak memerangi, memusuhi orang-orang hijab atau berhijab. Au menganggap hal itu yuqallil min sya'nihi, atau menganggap remeh perkara itu, ya. Fa innaha turidu laki syarr, ya, semua ajakan-ajakan yang meremehkan hijab itu adalah menginginkan dari kalian adalah keburukan. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, wa yuridu alladziina yattabi'uuna syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti syahwat itu ingin kalian condong secondongnya. Jadi ingin ikut seperti mereka, ingin hidup-hidup bergaya mereka, maka perlulah wanita-wanita muslimah untuk bertahan dalam hijabnya, bersabar, ya, dan itu akan menjaga diri mereka dari kejahatan-kejahatan, ya, baik kejahatan yang bersifat fisik ataupun bersifat apa namanya rohani dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita bahas jumpa kita kali ini. Pas, ya, hampir satu jam kita bahas untuk materi, dan berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. InsyaAllah jumpa yang akan datang kita akan bahas, yaitu fasal yang kelima, yaitu bicara tentang hukum-hukum yang khusus dengan wanita dalam solatnya. Kufur khusus yang khusus bagi wanita dalam solat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar di depan wanita non-muslim kita tetap harus menutup aurat termasuk berhijab walaupun di dalam kamar tertutup? Ini itu lebih aman bagi wanita-wanita muslimah, ya, karena di antara hikmah sebuah para ulama, ya, di dalam ayat itu disebut ini kait wanisaihin, wanita-wanita yang muslimah. Maka oleh sebab itu ulama menyepat bahwa dia tam wanita-wanita yang tidak ghairu mu'minah, yang tidak beriman, yang tidak bukan yang non muslim, itu dianjurkan pada wanita untuk berhijab, ya. Tentu tidak harus bercadar saja, tapi boleh saja apamanya membuka cadarnya, tapi hijabnya yang lain harus ditutup. Baik. Ustaz, bagaimana dengan pakaian syar'i yang bermodel modis yang dimiliki sewaktu awal berhijrah, kalau tidak dipakai lagi bolehkah disumbangkan? Ya, boleh disumbangkan, ya. Nah, ataupun dimodif, ya, supaya aman dari hal-hal yang menyelisihi hukum syar'i dalam berpakaian, ya. Dan juga boleh dipakai kalau itu sesama wanita. Yang dilarang adalah dipakai keluar di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi kalau untuk dipakai di pondok, sesama dipakai oleh anak-anak di pondok, ya, kuliah sama perempuan semua, itu pakaiannya boleh dipakai di situ, ya, boleh disumbangkan kepada mereka. Yang ketiga adalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya tenaga medis wanita yang dalam tugasnya kadang menggunakan pakaian khusus sehingga mungkin tidak sesuai syariat? Misal dengan menggunakan celana atau dengan jilbab yang harus dimasukkan ke dalam baju. Ya, ini barangkali perlu disiasati saja hal-hal seperti ini. Disiasati saja bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang mengurangi kesempurnaan dalam berhijab. Baik. Yang keempat, assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz, amin. Apuan Ustaz, ana ingin bertanya, apa saja kriteria atau batasan leher yang boleh terlihat dari pakaian wanita di depan mahramnya? Apakah daster cantik kekinian yang banyak dipakai oleh para muslimah yang menampakkan leher dan dada bagian atas sudah memenuhi syarat pakaian di depan mahram teman wanita Ustaz? Ya, maksud sini leher di sini, ke atas sini. Ya, kemudian pakaian-pakaian yang biasa. Tapi tidak boleh juga terbuka dadanya, kelihatan sisi bagian sensitifnya, tidak boleh. Jadi ini maksud tadi kita jelaskan, yaitu bagian di atas sampai kepala itu boleh, ya, tidak boleh bagian di bawah ketek sini terbuka, ya. Baik bagi wanita sama wanita muslimah juga tidak boleh terlihat hal seperti itu. Baik. Jadi batas leher yang boleh terlihat dari pakaian wanita di depan mahramnya yaitu dari leher ini, lihat ke atas. Dan sebagian ke bawah ini enggak boleh. Karena ini dia bagian-bagian yang sensitif jika dilihat oleh laki-laki. Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai jilbab model bolong tangan atau belah tangan? Apakah termasuk modis terbaru? Ya, ini ada model sekarang karena namanya akhwat itu jilbabnya besar. Nanti kalau dia mengambil sesuatu, ini terangkat. Lalu sekarang ada ide untuk dibolongin untuk keluar tangannya, itu tidak masalah. Yang penting dia tetap terhijab, aman kan, tidak terlihat auratnya, tetap tertutup auratnya. Ya. Jadi justru itu lebih menyelamatkan dia kalau dia mengambil megang sesuatu, dia tidak tersingkap, ya, jilbabnya ke atas. Insya Allah hal seperti itu tidak masalah. Pertanyaan ke-6, bismillah Ustaz, mau bertanya, jika sudah berhijab besar namun belum bercadar, bolehkah jika keluar rumah cuma memakai sedikit lipstik dan celak di sebelah? Tidak boleh. Karena apalagi tidak bercadar. Ya, tidak boleh karena akan terlihat oleh laki-laki. Ya. Akan terlihat oleh laki-laki. Akan menjadi fitnah bagi laki-laki yang lain. Baik, ketujuh, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya jika kita memakai kulot, yaitu celana yang lebar sekali hampir seperti rok, tapi tetap ada belah tengahnya. Artinya selama itu tetap menghijab dan itu bukan wanita, tidak masalah kalau itu menutup aurat. Selama itu menutup aurat, itu yang penting. Apapun modelnya, yang penting tadi syaratnya apa? Yaitu yang pertama longgar, yang kedua apa? Tidak transparan, yang ketiga apa? tidak sempit, itu aja. Yang keempat, ya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Selama itu terpenuhi, tidak masalah. Ya. Delapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita memakai cadar tali atau cadar yang masih memperlihatkan alis wajahnya? Ya, seharusnya wanita itu tidak terlihat alisnya, ya, tapi di bagian ini sampai harus pakai tali pun, cadar tali pun tidak masalah. Yang penting sebetulnya tidak model-model dibicarakan. Yang hakikatnya jika sesuatu model itu tidak menyalahi aturan syariahnya, apa tadi, tidak ketat, tidak membayangkan kulitnya, ya, kemudian apa, longgar, ya, tidak menyerupai laki-laki. Selama itu terpenuhi, itu tidak bermasalah. Dan ada cadar memang dipasang lalu diikat begini, ya kan, tidak masalah. Ya, kalau di itu diturunkan, ya, terlihat alisnya. Baik. Pertanyaan kesembilan, Ustaz Jazmul Khairan, apakah wanita boleh, alaikumsalam terukatuh, apakah wanita boleh berolahraga sepeda karena baju olahraganya menggunakan celana? Kebetulan. Tidak masalah, wanita boleh saja bersepeda dengan komunitas-komunitas yang jauh dari pandangan laki-laki. Ya, masalah, tidak bermasalah dia. Ya. Yang penting, pakaian yang dipakai tetap menutup auratnya secara longgar, tidak membayangkan kulitnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya, itu yang kita sebutkan tidak ketat, selama itu boleh. Ya. Ini pertanyaan lain. Ke-10, bismillah. Apakah diperbolehkan jika wanita memakai pakaian warna yang cerah seperti putih dan warna nude lainnya, Ustaz? Warna tidak ditentukan untuk pakaian wanita. Cuman diutamakan yang lebih gelap, itu saja. Atau diutamakan yang tidak membuat orang mengajak orang, pandang orang untuk tertuju kepadanya. Warna tidak pernah ditentukan. Tetapi umumnya kebanyakan wanita-wanita, ya, yang lebih aman itu warnanya agak gelap, ya, coklat tua, hijau tua, biru tua, ya. Kemudian sebenarnya bertanya, Ustaz, apa batasan aurat wanita sama wanita dan apa hukumnya wanita memakai pakaian yang bermotif? Tadi kita katakan bermotif selama tidak itu dipakai di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya dia keluar rumah secara bebas, ya, bermotif, yang bermotif itu tidak membuat orang terpancing untuk menatap, terpana kepada dia, tidak bermasalah. Kemudian di sini aurat sama wanita muslimah, yaitu batasnya sama seperti batasan dengan ada pemaruf kita, tidak boleh terlalu, umpamanya di asrama, sama asrama, tidak boleh menampilkan bagian-bagian yang sensitif juga bagi wanita tadi. Karena pada saat sekarang begitu besar fitnah-fitnahnya, wanita tertarik sama wanita, ada laki-laki tertarik sama laki-laki. Maka oleh sebab itu juga harus perhatikan aurat, ya, di hadapan sama wanita itu, tidak boleh bagian sensitif-sensitif ini terlalu terbuka, lebar. Ya, tetap, ya, sebenarnya kita sebutkan bajunya harus, jika tidur satu kamar dengan teman-teman, ya, harus di atas lengan, ya, sampai siku umpamanya, kemudian di bawah lutut sedikit, ya. Kemudian Ustaz, bagaimana jika wanita menggunakan baju tidur lengan dan celana panjang namun bermotif berhijab serta menggunakan kaos kaki kemudian menyapu di teras depan rumah, apakah boleh? Di sini boleh tidak bolehnya tadi apa? Aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, itu saja. Ambil di situ, kalau di rumah pun kita aman, itu tidak masalah. Ya, pagi hari tidak ada orang lewat, sore hari tidak ada lewat pemainnya, bisa saja kita menyapu di teras rumah. Ya, selama ya, aman dari pandangan wanita yang bukan laki-laki yang bukan mahram kita. Lebih utama mana antara memperbaiki akhlak dengan perbaikan secara syar'i? Keduanya penting. Ya, tapi akhlak dan pakaian syar'i ini satu hal yang tidak terpisah. Orang yang berakhlak itu pasti dia berpakaian syar'i. Orang yang rusak akhlaknya adalah buktinya dia tidak berpakaian syar'i. Ya. Asal akhlak itu ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap Allah adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akhlak sama manusia adalah berkepribadian yang baik sama manusia. Jadi tidak bisa hal ini dipisahkan. Ada mengatakan akhlak aja baik dulu, yang jilbabkan hati dulu, jilbab itu adalah, ya, bagaimana dia akan berakhlak baik kalau dia itu adalah orang-orang yang tidak menutup auratnya. Di mananya berakhlak baik? Berakhlak baik bukan kena basa-basi, senyum ke orang, bertatur baik saja. Bukan sekedar itu akhlak itu. Ya. Bukan sekadar itu akhlak itu. Karena sekarang orang memandangkan akhlak itu sebatas itu. Padahal orang yang buruk akhlak itu yang utama adalah orang yang tidak menutup auratnya. Bagaimana dia berakhlak? Di depan orang dia membuka auratnya dia. Kan tidak berakhlak namanya. Ya. Yang ke-14, Ustaz, apakah boleh menggunakan cadar tanpa sepengetahuan orang tua karena saya merasa bahwa diri saya harus menutup wajah saya? Boleh saja, tidak masalah. Hal-hal seperti itu tidak masalah. Hal sesuai orang tua, hal-hal ketaatan tidak mesti. Ya. Boleh kan kalau orang tua tidak tahu, kita pakai cadar tidak masalah jika orang tua kita masih belum menerima hal seperti itu. Jika seorang wanita memakai kerudung tapi tidak menggunakan ciput, apa ini, sehingga bagian rambut, bagian depan terlihat sedikit, apakah itu tidak boleh? Ya, tidak boleh. Maka ini, ciput ini biasanya dipakai untuk memegang rambut agar tidak keluar rambutnya. Ini harus dilakukan agar tidak rambutnya tidak menjulur keluar dari jilbabnya. Baik. Bagaimana hukumnya seorang wanita tiduran di ruangan yang terbuka sehingga terlihat oleh saudara ipar laki-laki keadaan tersebut terpaksa karena kekurangan kamar? Nah, ini yang bahaya, ini tidak boleh seperti ini. Ya. Ipar laki-laki bukan mahram. Karena ipar laki-laki itu bukan mahram, maka tidak boleh tidur di ruangan terbuka. Ya, kalau bisa itu diatasi dengan apakah dengan ditutup pakai kursi kayak atau bagaimananya, harus diupayakan tidak terlihat tidur terbuka di ruang terbuka yang itu dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram kita. Bolehkah wanita mempromosikan suatu produk dengan menampakkan suara meski tidak dilemah lembutkan? Ya boleh saja, suara wanita tidak aurat yang roci daripada para ulama ya, tapi yang dilarang itu adalah membuat fitnah dengan suaranya, itu yang tidak boleh. Baik. 18. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja batas aurat wanita di dalam sholat? Apakah dagu termasuk aurat di dalam sholat? Iya, termasuk. Maka ditutup. Ya, termasuk. Baik, Ustaz, bagaimana? Cuman memang muka tidak termasuk aurat, tapi kecuali ada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu. Ustaz, bagaimana jika ingin niat menggunakan cadar, tapi anak tidak dibolehkan oleh orang tua karena mereka bilang seperti Taurus dan lainnya? Ini yang tadi kita sebutkan, perlunya penjelasan yang baik kepada orang tua kita yang mungkin termakan oleh opini-opini yang dibentuk oleh orang-orang yang ingin merendahkan ajaran agama, ya, ataupun media-media yang kontra dengan ajaran agama. Mereka selalu menyeramkan. Padahal kalau kita lihat, mana teroris yang pakai cadar sih? Ya, teroris mana yang pakai cadar? Di Indonesia, istri-istri teroris sebelumnya mereka sebelum tertangkap suami tidak pakai cadar tuh. Boleh dilakukan penelitian. Ya, bahkan sekarang ini koruptor pun sudah pakai cadar. Jadi cadar itu bukan standar ya. Kalau begitu kita bisa balik juga. Apakah setiap wanita-wanita yang memakai pakaian yang minim-minim begitu kita bisa tuduh pelacur? Kan tidak. Kita tidak pernah menuduh setiap wanita yang pakaian pelacur, pakaian-pakaian minim, kelihatan pahanya, lututnya, ataupun bahkan pinggulnya kadang-kadang. Apa kita langsung persepsi orang ini, wah ini pelacur? Ini yang perlu dibenarkan pola berpikir masyarakat kita. Baik para orang-orang yang pejabat-pejabat publik, tokoh-tokoh agama, ya isu yang disebar itu disebarkan isu yang benar. Teroris itu bukan dari sisi penampilan. Ya, teroris itu adalah doktrin yang dimiliki oleh dia. Adakah penampilan? Kalau penampilan bisa kita ukur, bisa setiap orang bedasi kita tuduh koruptor. Ya. Ketika apakah pejabat hukum yang melanggar hukum, apa kita tuduh semua mereka tidak pantas? Karena yang salah itu bukan ajaran agamanya, bukan pakaiannya, yang salah itu adalah doktrinnya. Betapa banyak juga orang-orang teroris yang tidak berjenggot, yang tidak memakai celana lepis, ya, dan bahkan memakai topi, ransel, semacam. Apakah itu setiap orang pakai ransel bisa dikatakan sedang bawa bom? Tidak demikian. Ini yang perlu dibenahi di dalam pola berpikir masyarakat kita. Ustaz, bagaimana kalau sudah berpakaian sesuai syariat namun karena bentuk tubuh besar, gemuk, kadang bagian dada terlihat lebih menonjol bila sudah berjalan? Bagaimana hukumnya? Ya, ini kan sudah upaya kita. Ya, yang penting tidak terlihat dengan jelas, tapi itu hanya karena mungkin angin atau apa, itu jelas hal yang di luar kemampuan kita. So, apakah ada cara yang bisa dilakukan agar tetap bisa menjalankan ibadah umrah haji dengan benar tetapi tidak merasa risih saat cadar meski dibuka? Ya itu tadi, seperti tadi, kalau memang di hadapan orang yang bukan mahram kita, kita tutup dengan pakai masker atau pakai apa, atau dengan anduk, atau dengan kan, atau kain diikat dilepaskan kalau memang papasan lelaki. Itu hal-hal jika memungkinkan. Kalau memberatkan itu sudah ada rukhsah di sana, karena memang juga terdapat dalam peristiwa haji ketika Fadl bin Abbas melihat wanita di saat di Mina umpamanya. Berarti wanita-wanita di situ juga terlihat secara tidak sengaja, dia tidak tahu ada laki-laki lain yang melihat dia. Itu di luar kemampuan kita. Bagaimana hukumnya mandi bersama dengan mahram? Apakah itu sunnah Rasulullah dan apakah memang tidak ada batasan dari itu semua? Maksud mandi bersama mahram ini gimana ini? Ya, enggak boleh mandi ini maksudnya bagaimana hukumnya mandi bersama mahram? Tidak boleh mandi bersama ya seorang adik dengan kakak ya laki perempuan enggak boleh. Boleh mandi bersama itu enggak boleh walaupun itu sama mahram, tetap haram hukumnya. Maksud di sini dalam tempat yang di kamar mandi ya, beda lagi kalau di kolam renang itu beda lagi yang masing-masing menutup aurat. Maksudnya di kamar mandi maksudnya. Kalau bismillah yang ketiga ini, Ustaz, bagaimana jika calon suami saya menyarankan saya untuk buka cadar saya karena cadar sangat awam di kalangan keluarga dan lingkungan beliau? Ini yang perlu ditawarkan, perlu dijelaskan kepada lingkungan keluarganya, ya, dan dia harus memberi pengertian kepada keluarga dia hal seperti ini. Okay. Terlepas dari pro kontra antara wajib tidak wajibnya, ya, tentu ini juga ketika di tengah masyarakat kita juga perlu hikmah juga, ya, perlu hikmah juga dalam berdakwah. Jadi kalau memang masyarakat yang sangat awam, ya belum mengerti dan mereka terfitnah dengan tuduhan-tuduhan teroris, maka sementara waktu boleh-boleh saja kita tidak memakai cadar yang sempurna, tapi dengan cara apakah memakai masker atau lain cara lain sebagainya untuk tidak terlihat wajah sekedar secara sempurna. Baik. Bagaimana menyikapi orang tua yang mengatakan pakai cadar kok enggak konsisten? Giliran anak menggunakan cadar malah disuruh lepas, anak bingung. Baik. Ini perlu dijelaskan saja sama orang tua kita, ya. Boleh apa namanya? Dijelaskan kepada dia kondisi-kondisi kita ataupun kemampuan kita, ya. Termasuk dari pertanyaan sebelumnya. Ya, kalau memang ketika berada di lingkungan keluarga dia saja yang keluarga yang tidak menerima, ya di situ saja kita berusaha untuk tidak memakai cadar, tapi di tempat lain kita memakai cadar. Karena kondisi masyarakat atau kondisi lapangan dakwah itu berbeda lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah memakai konektor strap masker termasuk memperlihatkan kecantikan? Jazakumullah khair. Kurang paham ini maksudnya bagaimana memakai konektor strap masker. Okay. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum bawah dagu, apakah termasuk aurat? Iya, termasuk aurat, ya. Kalau begitu, Ustaz ingin bertanya, kalau ada foto masa kecil belum balik di somset yang enggak menutup aurat, apakah tetap mendapatkan dosa jariah, ya, Ustaz? Iya, kalau sebelum balik kita tidak menutup aurat, kan kita tidak berdosa sebetulnya. Tapi foto tadi, bukan dari segi tidak menutup auratnya salah di sini, di sisi fotonya. Dan foto itu bisa membawa fitnah, bisa dilakukan hal sihir dan macam-macamnya karena ain dan macam itu. Jadi foto ini dilarang kalau belum balik, bukan dari sisi tidak menutup auratnya, tapi di sisi lainnya, ya, bisa dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang negatif, ya, itu maksudnya kena ain dan sebagainya macamnya, atau termasuk kena larangan perfoto tadi karena tidak penting tapi dipasang. Ulama membolehkan foto untuk keperluan yang memang dibutuhkan seperti KTP, SIM, paspor, ijazah, itu saja. Tapi tidak boleh untuk hal-hal bersenang-senang, berhibur-hibur dengan itu, ya. So, ketika berenang, apakah harus memakai cadar? Tidak, berenang tidak, akan kita mandi. Apalagi kalau hanya sesama perempuan, semua kan kita gitu. Dan tidak boleh mandi berbareng dengan kalau berenang yang bercampur laki dan perempuan. Apakah saudaranya kakek termasuk mahram? Ya, sama dengan saudara ibu kita, gitu. Ya, mahram bagi kita. Baik. Ustaz, bagaimana jika calon suami saya menyarankan saya untuk berbuka cara saya karena cadar sangat awam di kalangan keluarga dan beliau? Ini tadi yang kita jawab nih, pertanyaan ini. Bahwa hal ini perlu dijelaskan ya kepada keluarganya. Juga kesempatan untuk mendakwahi mereka. Tapi tadi kalau memang itu harus dilakukan, hanya terbatas pada keluarganya saja, kita tidak sehari-hari kita buka cadar untuk bertamu ke rumah, ke pulang kampung, ya mungkin supaya tidak terjadi fitnah, ya kita tidak memakai cadar secara sempurna, tetapi tetap berupaya untuk menutup aurat kita dengan baik. Sikap ana terhadap orang tua yang melanggar anak, melanggar atau melarang anaknya memakai kaos kaki, sedangkan kaki itu aurat, Ustaz. Ya itu yang dijelaskan pada orang tua kita. Kebanyakan orang tua kita itu bukan berarti dilarang sebenarnya, cuman dia tidak tahu hukumnya, maka kita harus menjelaskan kepada orang tua kita tersebut bahwa itu bagian dari aurat yang harus ditutup. Dan di sini letaknya pentingnya orang tua untuk belajar ilmu agama sehingga tidak sampai melarang sesuatu yang diperintah dalam agama. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah benar pakaian wanita itu boleh isbal dikarenakan kakinya aurat? Nah, maka ukuran isbalnya wanita itu sebelum berhijab, bila melebihi satu jengkal daripada menutup kakinya. Jadi kalau melebihi, itu juga. Bahkan ulama juga menyebutkan isbal itu juga termasuk bukan di kaki aja sebagai yang menyebutkan. Juga dilanggar. Kalau melebar, melebihi dari yang sewajarnya. Jadi wanita itu, kelebihan pakaian dari tumit itu sejengkal supaya tertutup. Ya. Nah, kalau melebihi itu di antara isbal yang disebutkan para ulama. Apakah diperbolehkan seorang wanita mempromosikan suatu produk di dalam media sosial dengan menampakkan tangannya meski memakai sarung tangan hitam? Dan bolehkah wanita mempromosikan suatu produk dengan menampakkan suaranya meski tidak dilemahkan? Boleh. Ya. Bolehkan untuk produk jual beli ya. Kalau jam tangan, apakah termasuk perhiasan yang tidak boleh dinampakkan di hadapan laki-laki yang bukan? Iya kan, kalau kita jam tangan kelihatan berarti kan itu. Tapi kalau dia pakai kaos tangan semacam itu jam di luar, itu dia masalah. Ya, yang penting kalau jam tangannya di luar, sarung tangannya di luar lengan bajunya, itu beda lagi, itu tidak masuk. Apakah darah haid ya di pembalut harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibuang? Ya, ini menganggap masalah kebersihan saja ya. Kadang-kadang justru bahan-bahan itu dimanfaatkan oleh para pemulung. Jadi supaya mereka tidak terganggu, tidak jijik semacam itu satu sifat kebaikan dari kita saja. Tapi perintah secara agama untuk menyuruh itu tidak. Tapi untuk hal yang baik, umpamanya karena pemulung nanti akan memanfaatkan, mungkin dijual atau semacam, kalau memang itu termasuk bagian-bagian yang dimanfaatkan oleh para pemulung, mungkin bisa dibersihkan. Ya. Kalau tidak, ya enggak usah. Enggak penting. Baik. Di saat nyuci ada pewangi pakaian dan di saat menyetrika ada semprot ke pakaian. Apakah ini termasuk dilarang Ustaz terkait parfum? Bagi wanita, tentu parfum ini adalah bila dipakai keluar rumah. Ya. Ada pewangi pakaian yang terlalu tidak kuat, tidak masalah. 4. Bagaimana pandangan Islam terkait tradisi 4 bulan, 7 bulan ketika seorang istri sedang hamil biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslim? Tentu hal ini tidak ada contohnya dan tidak akan, bahkan ini adalah dikait-kaitkan dengan berbagai khurafat. Kalau tidak dilakukan nanti anaknya begini, tentu ini, dia dihubung-hubungkan. Kalau dilakukan akan anaknya begini dan begini. Nah ini sebetulnya adalah ramalan-ramalan dan khurafat-khurafat yang dihubungkan dengan bayi. Haruskah rambut dan kuku dikubur setelah dipotong? Tidak mesti. Ya. Ya. Cuman kadang-kadang kalau rambut itu terpaksa lalu dibungkus dengan baik-baik itu, supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat juga kadang-kadang seperti itu. Bolehkah mencukur bulu betis dan mencabut bulu hidung? Boleh. Ya, boleh. Bolehkah menjemur pakaian dalam di luar rumah? Apa termasuk aurat? Bolehkah menjemur pakaian dalam di luar rumah? Apa termasuk aurat? Tidak masalah. Menjemur pakaian dalam di luar rumah tidak masalah. Tidak masuk aurat. Kalau jam tangan, apakah termasuk perhiasan tidak boleh tampakkan di hadapan laki-laki? Ini sudah kita jawab. Apakah darah? Ini sudah kita jawab semuanya. Bolehkah wanita naik ojek motor atau mobil yang pengemudinya laki-laki bukan mahram? Ini yang Ini pembicaraan oleh sebagian para ulama, ya, apakah itu termasuk khulwah atau bukan. Yang rajih termasuk khulwah sebenarnya. Termasuk khulwah jika berduaan di dalam suatu kendaraan. Bolehkah wanita berpakaian hak tinggi? Hak tinggi ini Allahu a'lam, yang setelah anda baca berapa fatwa para ulama, mereka melarang. Bahkan juga ditinjau dari segi medis, ini akan merusak kesehatan seorang wanita. Ya. Karena juga tersebut ulama, pertama, ilahnya adalah menyerupai kaum-kaum yang orang-orang wanita yang kafir, orang-orang wanita kafir. Kedua, menyerupai wanita-wanita fasik. Yang ketiga adalah, itu terdapat unsur penipuan supaya terlihat tinggi. Yang keempat, di antara alasan disebutkan para ulama adalah adanya di situ mengganggu kesehatan bagi wanita. Bagaimana dengan hukum buka cadar saat putar sim dan dihadapkan laki-laki bukan mahram? Tentu hal ini kita usahakan. Alhamdulillah sekarang banyak yang paham, ya, baik di membuat paspor, baik ketika buat sim, ya. Alhamdulillah sekarang di institusi-institusi seperti ini sudah banyak sekali yang paham, ya. Kadang-kadang sebagian istri ustaz, umpamanya ketika buat sim ataupun foto paspor, biasanya mereka tahu, ya, sehingga laki-lakinya menoleh kemana, kemudian dipoto oleh akhwat sendiri, tukang fotonya akhwat sendiri. Nah, ini tergantung. Kalau ada usaha maksimal, ada di situ tempat yang membolehkan menjadikan jasa, itu baik sekali. Dan ini tentu juga masukan bagi instansi-instansi demi untuk menjaga hak setiap kaum muslimin dan juga kebebasan warga negara. Ini suatu kesempatan yang baik. Ya, bahkan buat SIM, adanya juga perempuan yang memfoto, ya, itu. Dan kemudian atau ruang khusus untuk mereka tidak terlihat oleh laki-laki. Tapi selama berapa kali saya menemani istri ataupun anak, ya, kadang-kadang mereka sudah paham. Mereka sudah paham. Jadi yang laki-laki suruh noleh, kemudian akhwatnya buka cadar, kemudian dipoto, sudah selesai. Jadi setelah ini sebetulnya bagaimana negosiasi dengan akhlak kita bersama dengan mereka. Ya, baik, insyaAllah, alhamdulillah. Kecuali memang tidak ada solusi, ya sudah. InsyaAllah itu bagian dibentuk darurat. Ya. Taib, tinggal 1 menit, ya. Ini pertanyaan terakhir karena kita jadwal kita 10.30. Untuk Pak Ustaz, apakah untuk pakaian diperbolehkan untuk memakai yang tidak berbentuk badan tapi itu berbentuk celana yang mendelai lebar, bajunya juga panjang sampai lutut? Hijabnya juga menutupi dada. Apakah diperbolehkan? Tadi sudah kita jelas. Selama pakaian itu menutup aurat, modelnya apa, bentuk celana yang berbelah tapi longgar, segala macam, itu semuanya kembali daripada syaratnya terpenuhi dari menutup aurat saja. Ya, apakah harus baju kurung yang mau longgar? Itu menutup aurat. Ya, sama longgar ke bawah ataupun pakai baju celana yang apa tadi yang lebar, aslinya dari kain khusus wanita. Longgar kemudian sampai nutup ke lutut seperti yang disebut nasal, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah menutup aurat yang longgar, tidak membayangkan kulit, ya, tidak tipis, jadi tidak ketat, ya, dan tidak menyerupai laki-laki. Itulah jadi ambil konsepnya, dan tidak memancing orang untuk terpersona atau menarik pandang orang untuk selalu melihat kita. Itu saja kaidahnya. Baik, mohon maaf, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, mohon maaf, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, masih belum sempat kita jawab. Insyaallah akan dijawab sebagian di grup MMS Madrasah Marah Solihah. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Kita akan selalu belajar, insyaAllah akan selalu kita berusaha mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari, penjelasan-penjelasan ulama tentang berkenaan dengan masalah lagi, pertanyaan-pertanyaan berkenaan pakaian atau haid, nifas, segala macamnya, talak, juga berbagai macam bentuk hukum berkenaan dengan ibadah, solat, ya, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, puasa, haji, ya. Ini ada penjelasan nanti, ilmu khusus dengan sholat, kemudian setelah itu ilmu khusus dengan, kalau salah, dengan puasa, ya, ataupun dengan haji. Setelah ini, ikuti saja majlis-majlis kita ini, ya. Setelah ini akan dijelaskan pula hukum-hukum yang khusus dengan wanita dalam hukum jenazah, ya, jenazah, kemudian dalam perkara puasa, kemudian juga para haji dan umroh, ya, itu di antara yang akan dibahas. Ada juga nanti hukum yang khusus dengan keluarga, ya, talak, cerai, rujuk, segala macamnya. Baik, dan juga hukum-hukum berkenaan dengan walimahan sebagainya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan kita untuk belajar bersama. Demikian, terima kasih untuk khawat semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ada pertanyaan masih banyak belum terjawab, dan juga mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kekurangannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.